بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan jenis syirkul akbar yang pertama, yakni syirkud da'wah, syirik dalam perkara doa. Dan telah kita pelajari pula apa yang digambarkan oleh Asy-Syarih, menukil dari kalam Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tentang keadaan musyrikin di zaman beliau yang jauh lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana disebutkan, dinukil dari Risalah Al-Qawaid Al-Arba, sebab bahwa orang-orang musyrikin di zaman ini lebih parah, bahwa mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, baik ketika mendapatkan kesusahan ataupun ketika mendapatkan kesenangan. Ini musyrikin di zaman kita. Adapun musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pada kondisi lapang, kondisi senang. Ini sisi tinjau yang pertama. Beliau Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah juga menyebutkan sisi alasan yang kedua pada kitab beliau Kasyfus Syubuhat. Sisi alasan yang kedua, bahwa mereka orang-orang musyrikin di masa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dijadikan sekutu oleh mereka di dalam peribadatan kepada Allah adalah makhluk-makhluk yang salih, ya, baik dari kalangan para malaikat ataupun para nabi dan orang-orang salihin, atau Jika tidak, mereka jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluk yang tidak berdosa, ya, seperti pepohonan, bebatuan. Ini yang ada pada musyrikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi yang dijadikan sekutu atau tandingan bagi Allah adalah makhluk-makhluk yang salih. Nah, sementara kata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, musyrikin di zaman kita yang dijadikan tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, min afjaril nas, manusia yang dikenal paling fajir, paling jahat. Ini yang terjadi ya di zaman kita. Oleh karena dikenal ya kuburan-kuburan yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Ya, di Mesir ada kuburan Ahmad Al-Badawi, di mana tokoh ini dikenal tokoh mulhid, ya, meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh pengikutnya dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya musyrikin di masa kita, dari kalangan Rafidah, orang-orang yang dikenal dengan Syiah. Di mana Syiah yang ada di masa kita ya mayoritasnya adalah Rafidah. Ini kelompok yang telah dikafirkan oleh para ulama. Dan mereka lah ya, yakni kelompok yang pertama kali memasukkan kesyirikan di umat ini, orang-orang Syiah. Ini yang pertama kali memasukkan kesyirikan di umat ini. Bagaimana penjelasannya? Kita tahu munculnya gerakan Saba'iyah, ya, dengan pemimpinnya Abdullah ibn Saba', seorang Yahudi yang berasal dari Son'a, Yaman, yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan ingin merusak Islam dari dalam. Nah, di antara yang diserukan kepada orang-orang yang mau menerima perkataannya, bahwa pada diri Ali ibn Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, ada sifat ilahiyah. Sehingga sampai pada kejadian orang-orang yang menerima, membenarkan perkataan Abdullah ibn Saba ini, ya, begitu Ali ibn Abi Thalib keluar dari rumahnya, ya, menuju masjid untuk sholat subuh, mereka sudah menunggu di depan rumahnya. Serentak mereka ketika Ali muncul, mereka mengatakan, "Hadza huwa," inilah dia. Ya, maksudnya inilah dia sesembahan kami. Jadi ini pertama kali kesyirikan yang muncul di tengah umat ini, ya, ulah dari Abdullah ibn Saba, ya, sebagai pencetus gerakan Rafidah Syiah. Dan demikian yang terjadi, ya, kuburan-kuburan yang ada pada mereka, tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh Rafidah, dijadikan sebagai tempat meminta, di mana mereka berdoa, bahkan ruku dan sujud kepada kuburan-kuburan tersebut. Kita tahu Khomeini, ya, tokoh dari tokoh-tokoh mereka yang dikafirkan oleh para ulama ahli sunnah, ya, Syekh Al-Albani dan para ulama ahli sunnah yang lainnya di masa kita, menghukumi kafirnya Khomeini. Kuburannya sedemikian rupa dimuliakan oleh mereka, sampai dijadikan sebagai tempat tawaf, sebagaimana kaum muslimin, ya, tawaf di Ka'bah. Ini keadaan mereka, orang-orang Rafidah. Dan mereka, ya, dengan keadaan dan kerusakan akidah yang ada pada mereka, di mana mereka mengkafirkan para sahabah atau bahkan sebelumnya, yang lebih besar daripada itu, mereka meyakini bahwa tokoh-tokoh mereka, imam-imam mereka, itu ikut andil di dalam pengaturan alam ini, di mana ini adalah syirik dalam perkara rububiyah, yang orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW saja ini tidak memiliki keyakinan seperti itu. Oleh karenanya mereka, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, itu bukan saudara-saudara kita se-Islam. Ya, bahkan mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan Islam. Ayat ini tentang keadaan musyrikin di masa kita. Kesyirikan yang ada pada mereka jauh lebih parah dibandingkan kesyirikan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk matan berikutnya. Qala Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah an-nau'u tsani, jenis kesyirikan, syirik akbar yang kedua, syirkun niyyati wal iradati wal qasdi, syirik di dalam permasalahan niat, iradah yakni keinginan, dan al qasd yakni tujuan. Jadi jenis kesyirikan, syirik akbar yang kedua, syirik dalam permasalahan niat, keinginan, dan tujuan. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalil tentang perkara ini, yakni jenis kesyirikan yang kedua, syirik dalam perkara niat, iradah, dan tujuan, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dalilnya surat Hud ayat yang ke-15 dan ke-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan dari amalan yang dia lakukan, ya, maksudnya adalah amal-amal salih yang dia lakukan, tetapi tujuannya adalah al-hayatad dunya wa zinataha, semata kehidupan dunia ini dengan segala perhiasannya. Itu yang menjadi tujuannya dari melakukan amalan, mencari dunia dan apa yang menjadi perhiasan-perhiasan dunia. Ya, perhiasan dunia banyak, di antaranya kedudukan, ya, termasuk dari bagian dunia, dan ini perkara yang sangat besar, ya, fitnahnya harta. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan li kulli ummatin fitnah wa fitnati ummati wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat mereka ada ujiannya, Allah Subhanahu wa taala menguji, memilah siapa yang istiqomah dan siapa yang menyimpang. Dan fitnah umatku, menunjukkan dahsyatnya fitnah ini, adalah al-mal, ya, harta, berapa banyak, ya, dari orang yang dahulu menjadi teman-teman kita dalam belajar, bahkan, ya, menjadi guru-guru kita dalam belajar, ya, menjadi masyayikh kita dalam belajar dahulu, gara-gara perkara yang satu ini, yakni al-mal, mereka menyimpang, mereka meninggalkan dakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah, assalamu wal afiyah. Demikian juga di antara perhiasan dunia adalah an-nisa, ya, wanita. Berapa banyak orang tersesat gara-gara fitnah yang satu ini. Kita mengenal, ya, seorang tokoh termasuk rawi yang diriwayatkan hadisnya dalam As-Sahih, Sahih Al-Bukhari, Imran Ibn Hittan, menjadi sesat, menjadi khawarij gara-gara permasalahan seorang wanita yang ingin dia nikahi. Ya, dia ingin menyelamatkan wanita tersebut dari pemahaman khawarij. Ternyata fitnah wanita itu lebih dahsyat. Ya, sehingga dia pun larut dalam kesesatan pemahaman khawarij. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan membalas secara sempurna apa yang menjadi keinginan mereka itu, ya, membalas kepada mereka dari apa yang mereka lakukan, dari amal-amal salih yang tujuannya untuk meraih dunia dengan segala perhiasannya, fiha, dibalas di kehidupan dunia ini. Wahum fiha la yubkhasun, di mana mereka, ya, tidaklah dikurangi dari apa yang menjadi tujuan mereka, dari apa yang menjadi target mereka, tidaklah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Ayat ini secara zahirnya menunjukkan bahwa semua yang mereka inginkan mereka dapatkan. Ya, akan dijelaskan oleh Asy-Syarih, ya, keumuman ayat ini dikaid, yakni dibatasi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra. Insyaallah kita baca ayatnya. Kemudian Allah menyatakan ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah orang-orang yang laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tidak ada yang mereka dapatkan di akhirat kelak kecuali neraka. Dan kita tahu tempat kembali di akhirat hanya ada dua, al-jannah wan-nar. Allah tegaskan di dalam ayatnya ini, bahwa mereka orang-orang yang menginginkan dari amal solehnya murni tujuan dunia, tidak ada sedikit pun harapan akhirat, maka diberikan apa yang mereka inginkan tersebut di dunia. Adapun di akhirat tidak ada yang mereka dapatkan kecuali neraka. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, dan gugurlah dari apa-apa yang telah mereka perbuat, yaitu dari amal-amal saleh, fiha, di kehidupan dunia tersebut, di akhiratnya berguguran semua. Allah Subhanahu wa taala jadikan haba'an mansura, ya, seperti debu-debu yang berterbangan yang tidak ada nilai dan manfaatnya sama sekali. وَبَاتِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan batallah semua dari apa yang telah mereka amalkan dari amal-amal kebaikan di dunia. Tidak ada sedikitpun yang memberikan manfaat kepada para pelaku amalan itu di akhiratnya kelak. Dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, tidak ada yang mereka dapatkan di akhirat kecuali neraka. Kemudian digambarkan oleh Allah bahwa seluruh amalan yang mereka lakukan itu gugur, menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja yang melakukan suatu amal-amal saleh murni tujuannya dunia. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa hal yang demikian tidak mungkin ini muncul dari seorang muslim. Tidak mungkin muncul dari seorang muslim. Mesti seorang muslim dengan segala kelemahan imannya di dalam melakukan amalan, mesti ada sisi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin di sisi yang lainnya ada tujuan-tujuan dunyawiyah. Adapun murni sama sekali tidak ada tujuan untuk mengharapkan akhirat, maka perkara yang demikian, ya, perkara yang tidak terjadi pada seorang muslim. Keterangan yang demikian, yakni tidak mungkin yang demikian terjadi pada seorang muslim, tidak boleh dengan itu kemudian kita menganggap remeh atau ringan permasalahan ini, bahwa tidak mungkin terjadi pada diri kita. Karena para ulama memiliki rincian tentang amalan-amalan, yakni dari amalan salih yang dimasuki tujuan-tujuan selain Allah. Ya, dirincikan oleh mereka berdasarkan adillah yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah. Ya, insyaAllah kita akan membaca keterangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang permasalahan ini. Demikian juga Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Kita lihat atau kita baca selanjutnya syarah terhadap jenis yang kedua dari syirik akbar ini. Ai an-naw'u tsani min anwa'is syirkil akbar. Yani jenis yang kedua dari jenis-jenis syirik akbar, syirkun niyyati. Syirik di dalam permasalahan niat. Wa hiya lughatan, di mana niat secara bahasa al-qasdu, ya, maknanya al-qasd, yakni tujuan. Wa huwa azmul qalbi ala fi'li syai'i, dan niat adalah tekad hati untuk melakukan sesuatu. Jadi dari sini maknanya lebih mendalam dari sekedar keinginan, niat dari sekedar maknanya keinginan atau tujuan, tetapi lebih daripada itu, yakni adanya tekad. Baik. Dan orang jika bertekad itu sudah mengupayakan untuk mewujudkan. Jadi sudah ada sisi-sisi upaya. Bagaimana untuk terwujud dari apa yang dia inginkan tersebut. Kemudian, wal iradatu, adapun iradah, ya, pada poin judul ini, syirkun niyyah wal iradah wal qasd. Apa yang dimaksudkan al-iradah? Wahia lughatan al-mailu. Al-iradah secara bahasa maknanya al-mail. Yani kecondongan, kecenderungan hati, yani terhadap sesuatu. Ini namanya iradah. Kemudian wal-qasdu. Al-qasd wa huwa lughatan at-talab. Al-qasd secara bahasa maknanya at-talab, yakni mencari. Maknanya mencari. Sehingga jika kita kaitkan dengan judul syirkun niyyah wal iradah wal qasd, maknanya syirik dalam permasalahan niat. Yani tekad hati untuk melakukan suatu amalan, demikian juga kecenderungan hati dan adanya at-talab, yani upaya untuk mencari apa yang selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa hadhihi ats-tsalas kal mutaradifati. Tiga kata ini, yani an-niyyah wal iradah wal qasd, seperti keumuman dari kata-kata yang mutaradifat, yakni sinonim, ya, kesamaan makna. Wa ma'naha mutaqaribun, dan makna-makna dari tiga kata ini mutaqarib, yakni dekat, mirip. Ya, meskipun termasuk di antara keistimewaan lafaz ya Arabi bahwa sekian banyak kata yang memiliki kedekatan makna itu tetap ada sisi-sisi makna yang berbeda, yang secara detailnya yang satu tidak bisa terwakili dengan yang lainnya. Contoh misalnya lafaz julus dengan ku'ud, ya. Mungkin dalam bahasa kita sama-sama maknanya duduk, kan seperti itu. Ya, berusak. Ya. Jadi, ahlul lughah membedakan lafadz ku'ud, ya, itu digunakan, yakni al-julus al-maq'ad, jadi duduk di tempat duduk. Ini sesuatu yang memang disiapkan sebagai tempat duduk. Jadi lebih khusus. Jadi ini termasuk di antara kekayaan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh yakni bahasa-bahasa yang lainnya. Dan hendaknya kita bersemangat karena bahasa Arab adalah bahasa kita, bahasa kaum muslimin, ya, yang dengannya kita, ya, bisa memahami dengan baik, ya, makna-makna yang ada pada Alkitab dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami salaful ummah, ya, dengan diantaranya adalah ya mempelajari bahasa Arab. Ini yang menjadi tujuan kita dalam mempelajari bahasa Arab, yakni untuk menjadi penolong di dalam memahami Alkitab dan As-Sunnah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawiyah, membuka kursus atau yang semisalnya, bukan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wal maqsudu anna man nawa wa arada bi a'malihi ad-dunya aw ar-riya kahli nifaki al-khalisi iradatan kulliyatan wa lam yaqsud biha yani bi a'malihi wajhallahi ta'ala wad-daral akhirah fa huwa musyrikun asy-syirkul akbar. Maksudnya bahwa siapa saja yang berniat, berkeinginan dengan amalan-amalannya untuk meraih dunia atau riya. Di sini Asy-Syari membedakan antara seorang yang tujuannya dunia dengan riya. Ya, sebagaimana jika antum melihat pada abwab kitab At-Tauhid Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membahas tentang minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Termasuk di antara kesyirikan keinginan manusia dengan amalannya untuk mendapatkan dunia. Ini pada satu bab. Kemudian disusul bab berikutnya tentang pembahasan riya. Diterangkan oleh para ulama yang mensyarah kitab Tauhid ini bahwa dua bab ini ada sisi perbedaan jika dicermati, diteliti. Pada pada bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya, yakni pelaku amalan tersebut menginginkan dengan amalannya untuk mendapatkan dunia. Ya, sehingga dari sisi ini pelakunya lebih memiliki akal. Ya, karena ada tujuan-tujuan yang ada wujudnya. Ya, mungkin dia meraih kedudukan atau meraih yakni harta atau mendapatkan wanita seperti pada hadis yang pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi ada wujud nyata dari perkara dunia ya yang dia inginkan. Adapun riya, maka yang diinginkan dengannya semata untuk orang melihat. Ya, melihat dari sisi dia beramal dengan amalan salih yang kemudian ya memberikan pujian atau sanjungan dengan amalan yang dia lakukan tersebut. Ini terkait dengan riya. Kemudian dikatakan di sini ar-riya ka ahlin nifaqil khalis, seperti orang-orang munafik yang murni, yakni ya munafikin nifaq i'tiqadi, nifaq akbar ya, yang mereka itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Jadi dalam hatinya sama sekali tidak ada keimanan. Dari apa yang mereka lakukan dari amal-amal itu semata ya dalam rangka untuk mencari keselamatan hidup saja. Kemudian dikatakan di sini iradatan kulliyatan. Keterangan iradatan kulliyatan, yakni tujuan yang total, betul-betul dengan amalan-amalan yang dilakukannya, itu semata untuk mencari dunia, atau semata untuk dilihat oleh orang. Ya. Jadi sama sekali tidak ada tujuan, dikatakan di sini, walam yaksid atau walam yaksud biha wajhallahi ta'ala, wad-daral akhirah. Tidak ada tujuan dari amalan-amalan yang dia lakukan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap untuk bisa melihat wajah Allah ya, menjadi ahlul jannah dan tidak pula harapan untuk mendapatkan kebaikan di kehidupan akhirat. Maka orang yang murni tujuannya demikian, fahuwa musyrikun asyirkul akbar, maka dia adalah seorang yang musyrik, syirik besar. Oleh karena itu balasannya sebagaimana pada ayat yang disebutkan sebagai dalil oleh al-muallif, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Kemudian kata asy-syarih selanjutnya, amma man arada bi a'malihi Allah wa ad-dar al-akhirah. Adapun seseorang yang berkeinginan dengan amalannya, berkeinginan untuk yakni melihat wajah Allah dan kehidupan yang baik di akhirat. Ya, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala ini kenikmatan yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul jannah, pada para awliya-Nya. Ya, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan berbagai perkara yang Allah siapkan di dalam jannah bagi ahlul jannah. Baik, dan kita ya beriman sebagaimana ahlus sunnah wal jamaah, ya as-salafus salih, mereka beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh ahlul jannah, ya, dan ini kenikmatan yang sangat besar bagi mereka. Kemudian kata asy-syarih selanjutnya, walakin tara ala ba'di a'malihi riya'un au nahwu dzalik. Akan tapi datang atau masuk pada sebagian amal-amalnya, jadi seorang dia berniat ya dan apa yang dia lakukan untuk mencari pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikan di akhirat. Akan tapi masuk pada sebagian dari amal-amal dia riya, adanya perasaan yang ingin untuk dilihat oleh orang. Ataupun semisalnya sum'ah, ingin dari apa yang dia lakukan ini didengar oleh orang. Falaisa dakhilan fi dzalik, maka yang demikian ini babnya bukan masuk dalam perkara ini. Jadi perkara yang kita pelajari ya sekarang adalah keinginan seorang dengan beramal yang itu menjadikan orang tersebut yakni jatuh ke dalam syirik-syirik besar. Jadi ketika murni dari tujuannya adalah untuk meraih dunia dan segala sesuatu yang selain Allah, tidak ada sama sekali tujuannya untuk ya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan kebaikan di yaumul akhir. Kata beliau, falaisa dakhilan fi dzalik, adapun seorang yang niat awalnya ikhlas kemudian masuk ya tujuan-tujuan atau riya pada amalannya, maka tidak masuk pada bab ini. Bal yakunu amaluhu syirkan asghar, tetapi amalan yang seperti ini ya, amalan yang seperti ini syirik asghar. Baik, dan namanya syirik asghar ya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan perbuatan dosa-dosa besar. Kama sayatil kalamu alaihi ma'a zikri tafsili insya'allahu ta'ala. Tentang permasalahan ini, yakni sebuah amalan yang masuk ya, pada amalan tersebut yang awalnya ikhlas lillah, yakni ar-riya, yakni Ya, ini merupakan syirik asghar, insyaallah akan datang rincian pembahasan tentang permasalahan ini insyaallah taala. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.